ku lupakan. Meski jarak waktu memisahkan, ku doakan selalu, ku nantikan selalu, kau yang tak pernah ku lupakan. Kau tak berjuang sendirian, ku nyanyikan lagu semangatmu. Lelahmu dan lelahku, pelukmu dan pelukku. Kau tak berjuang sendirian, genggam erat lambang di dadamu. Pastikan jadi harga diri, suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Genggam berat lambang di dadamu, bersedia menyatukan kita semua. Hapus segala perbedaan, selamanya Persija, semua bersaudara. Persija menyatukan kita semua, Persija menyatukan kita semua. Menyatukan kita semua.